السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir dalam kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas beberapa masalah. Jadi kita enggak mengkaji dari syarah akidah, insyaallah pembahasan syarah akidah pekan depan insyaallah. Antum buka catatannya, ada berapa yang kita akan bahas pada hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Yang pertama, saya akan jelaskan berkaitan dengan masalah ilmu. Kemudian setelah itu berkaitan dengan masalah dakwah. Saya sudah bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi, dan saya akan ulangi lagi penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi dan juga penjelasan Al-Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, supaya betul-betul kita memahami tentang ilmu dan juga tentang amal. Kemudian baru setelah itu tentang dakwah. Pada pekan yang lalu saya bacakan penjelasan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat tahun 276 Hijriah, dalam kitabnya Al-Ikhtilafu fil Lafz. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya itu yang sudah ditahqiq di halaman 87, kata beliau, wa kana talibul ilmi fima madha yasma'u liya'lama wa ya'lamu liya'mala wa yatafaqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa'a faqad sara talibul ilmi al-an yasma'u liyajma'a ويجمع ليذكر ويحفظ ليغالب ويفخر. Kata Imam Ibn Qutaibah Ad-Dinawari rahimahullah, yang terkenal dengan Khatibu Sunnah, di abad ketiga, wafat tahun 276 Hijriah. Dia berkata, dahulu para penuntut ilmu, ia mendengar pelajaran untuk berilmu, dengarkan pelajaran, dia ngaji untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Kemudian setelah dia mendapatkan ilmu untuk mengamalkan. Jadi ilmu itu dia kaji, dia dengarkan untuk diamalkan. Dan tafaqquh dalam agama, wa tafaqquh, dan dia tafaqquh dalam agama Allah agar mendapatkan manfaat dan memberi manfaat. Dan dia tafaqquh, artinya mendalami ilmu agama ini untuk mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat. Waqad sara talibul ilmi al-an yasma'u liyajma'a wa yajma'u liyudhkara wa yahfadhu liyughalib wa yafkhar. Sedangkan sekarang, ini antum perhatikan, sekarang pada abad keberapa? Abad ketiga. Sekarang penuntut ilmu sekarang ini mereka mendengar pelajaran untuk mengumpulkan. Hanya mengumpulkan aja, dia catat, dia hafal, dan mengumpulkan ilmu itu supaya dikenal dia. Dan dia menghafal ilmu untuk mengalahkan orang lain dan berbangga diri. Ini abad ketiga, bagaimana abad sekarang? Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Jadi di abad ketiga itu beliau sudah menjelaskan dulu, artinya dulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imatul mujtahidin, mereka belajar itu ilmu itu untuk diamalkan. Dia dengarkan, dia catat, dihafal untuk diamalkan. Dan memang itu tujuan daripada ilmu, itu yang paling besar, tujuan dari ilmu untuk diamalkan. Kemudian dia tafaqquh fiddin, belajar agama, bersungguh-sungguh untuk tafaqquh, mendalami agama ini agar dia mendapatkan manfaat dari ilmu dan memberikan manfaat. Berarti setelah dia belajar, dia pahami, diamalkan, kemudian dia memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya dia mendakwahkan. Adapun sekarang di abad ketiga ini, mereka mendengarkan pelajaran untuk mengumpulkan, dan mengumpulkan ilmu supaya dikenal, dan menghafal ilmu untuk mengalahkan orang lain dan berbangga diri. Dan ini terjadi sekarang ini. Kalau zaman itu terjadi, sekarang lebih dahsyat lagi kejadiannya. Kemudian yang kedua yang saya bawakan juga dari penjelasan Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz. Ini sengaja saya ulangi beberapa kali supaya antum semua memahami tentang ini. Bahwa ilmu itu untuk diamalkan. Imam Dhahabi muridnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qayyim Al-Dhahabi yang wafat tahun 748 Hijriah. Dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz yang dicetak dari Kutub Al-Ilmiyah jilid ketiga di halaman 157, kata beliau, wa fil jumla wa ma utu min al-ilmi illa qalila wa amma al-yawma fama baqiya min al-ulumi al-qalilati illa al-qalilu fi unasin qalilin ما أقل من يعمل منهم بذاك القليل فحسبنا الله ونعم الوكيل. Kata Imam Al-Dhahabi rahimahullah yang wafat tahun 748 Hijriah, berarti di abad ke-8, beliau menggambarkan kondisi di zamannya. Beliau mengatakan kesimpulannya bahwasanya mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini, hari ini abad keberapa? Abad ke-8. Adapun hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit itu kecuali sangat sedikit. Dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik penolong. Arti beliau sudah mengeluhkan tentang orang di zamannya. Kalau tadi pada abad ketiga Ibnu Qutaybah Dinawari mengeluhkan tentang orang di zamannya, begitu juga Imam Dhahabi di abad ke-8 mengeluhkan tentang orang-orang di zamannya. Berarti ilmu yang mereka pelajari itu sangat sedikit. Kalau dulu orang belajar itu semua dihafal. Ya kalau disebut Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, hafal mereka semuanya. Hafal itu dengan sanadnya semua mereka hafal. Bahkan Imam Ahmad hafal itu 500 ribu hadis dengan sanadnya. Bahkan sebagian dari ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad mengatakan Imam Ahmad lebih daripada itu hafal. Adapun di zaman Imam Dzahabi sedikit sekali orang menghafal hadis, yang menguasai ada sedikit, dan itu pun tersisa pada ilmu-ilmu yang sedikit. Kemudian yang sedikit itu sedikit juga yang mengamalkannya. Makanya dia mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma aqalla man ya'malu minhum bidzakal qalil." Sedikit sekali antara mereka yang mengamalkan yang sedikit ini. Kalau sudah sedikit yang mengamalkan, ya lama-lama hilang ilmu itu. Lama-lama hilang. Dan hilangnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Yang muncul nantinya siapa? Tokoh-tokoh yang bodoh. Pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kan Nabi menyebutkan tentang tanda kiamat, baik dalam Sahih Bukhari maupun yang lainnya, wa yakthurul jahl, akan banyaknya kebodohan. Maka akan banyak kebodohan. Kemudian hilang ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min al-ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini sekaligus dari hambanya, tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga kalau sudah tidak tinggal para ulama, orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian mereka ditanya tentang masalah agama, mereka memberikan fatwa yang mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Wadallu wadallu. Dalam salah satu riwayat Imam Bukhari sebutkan, fasu'ilu fa'aftau bira'yihim, wadallu wadallu. Mereka ditanya tentang masalah agama, kemudian mereka berfatwa dengan ra'yunya, maka mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Dan ini sudah banyak yang seperti ini. Artinya ulama-ulama sudah semakin sedikit yang diangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, tokoh-tokoh yang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa mereka berfatwa dengan ra'yunya, maka mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Jadi yang harus diperhatikan, ilmu ini penting. Makanya saya bacakan lagi penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi, Jamaluddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi, yang wafat tahun 597 Hijriah. Jadi abad keberapa? Abad ke-6. 500. Di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, yang cetakan saya ini halaman 140, karena ada beberapa cetakan yang ditahqiq oleh Bashir Muhammad Uyun, yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Bayan, di halaman 140. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dan saya sudah jelaskan, Imam Ibnu Jauzi ini di abad ke-6, dia tinggal di Baghdad. Dia masih muda, sudah membaca kitab 20 ribu jilid di zaman itu. Dia masih muda, sudah membaca 20 ribu jilid kitab. Antum bayangkan, itu masih muda. Dan kitabnya banyak, ratusan kitab yang dia tulis. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir, kata beliau, "Fallaha, fallaha Allah fil ilmi bil amal, fa innahu al-aslul akbaru, wal miskinu kullal miskini, man da'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi, fafatathu ladhatud dunya wa khairatul akhirah, faqadima muflisan ala quwwatil hujjati alayhi." Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yang wafat tahun 597 Hijriah, Dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Allah, Allah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Fil ilmi bil amal. Yaitu untuk mengamalkan ilmu. Arti ilmu ini untuk diamalkan. Fa innahul aslul akbar. Sesungguhnya ilmu itu adalah pokok atau prinsip yang paling besar. Dan orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang dia tidak mengamalkannya. Dia rajin untuk ilmu, dia tidak mengamalkannya. Sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujah, tuntutan atasnya. Beliau menyebutkan di sini al-imam bertakwa kepada Allah tentang ilmu dan amal, karena akan ditanya di hari kiamat. An ilmi fi ma fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ini penting ini. Jadi kita mengamalkan ilmu itu bukan hanya sekedar sholat aja, puasa, itu yang lain semuanya yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Dan ini pokok ilmu ini yang paling besar, al aslu al akbar. Dan kitab itu juga beliau pernah menyebutkan fa innal ilma, kalau ini di halaman 140, di halaman 97-nya beliau mengatakan fa innal ilma huwal aslul a'zamu wan nurul akbaru. Sesungguhnya ilmu itu merupakan pokok yang paling agung, dan ilmu itu merupakan cahaya yang paling besar. Ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini, ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu syar'i, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling besar. Jadi yang paling besar itu, yang paling tinggi adalah ilmu dari semuanya. Ketika orang itu dia berpegang kepada ilmu, kalau berpegang kepada ilmu maksudnya berpegang kepada apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Sekarang ada ulama ulama besar, mereka berfatwa tapi dia gak bawakan dalil. Sedangkan ada orang yang mengikuti dalil Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salam. Yang kita ikut yang mana? Dalil. Karena ini pokok yang besar, gak ada yang lebih besar daripada ilmu. Ulama ini besar, terkenal, tapi ilmu lebih besar daripada para ulama. Paham maksudnya? Ilmu itu lebih besar dari semuanya. Karena ilmu ini adalah apa? Wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih besar dari semua, itu yang kita ikut. Sekarang kan tidak, apa kata ustaz, dia ikut ustaz. Apa kata kiai, dia ikut kiai. Apa kata ulama, dia ikut ulama. Yang wajib diikut apa? Dalil. Makanya Allah menyebutkan yang wajib diikut dalil dalam Al-Quran. Kalau bukan ilmu, jangan kita ikut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, inna sam'a wal basa wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Yang kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena akan ditanya tuh, pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Jadi yang diikut ilmu. Makanya yang disuruh sampaikan kepada orang-orang itu ilmu yang kita berpegang dan berjalan di atasnya, pasti kita akan selamat dengan ilmu itu. Jadi ilmu ini aslul a'zam, yang paling besar, aslul akbar. Kalau ini yang paling besar, yang wajib kita ikut adalah dalil. Dan ini terus saya berkali-kali sampaikan, puluhan kali, mungkin ratusan kali. Dan ini udah saya sampaikan ratusan, mungkin ribuan kali, tentang wajibnya berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, berpegang pada dalil. Tapi masih ada yang nuduh saya, nuduh bahwa ustaz ngajarkan orang untuk apa? Taklid. Dan ini bukan orang awam, doktor yang ngomong. Enggak tahu tuh akalnya di mana dia, ilmunya di mana. Ini berkali-kali wajib ikut apa? Dalil. Saya enggak pernah ngajarkan orang untuk taklid, tidak pernah sama sekali dari awal saya dakwah. Yang wajib kita ikut dalil, karena jalan selamat kita dengan ikut dalil Quran wa sunnah. Hatta kita menyalahi ulama enggak ada masalah, selama kita ikut apa? Dalil. Karena itulah yang diajarkan oleh para ulama salaf. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, rahimahullah, semua mengajarkan kepada kita kalau ada dalil, kalau ada pendapat saya menyalahi Quran dan Sunnah, ikuti mana? Dalil Quran dan Sunnah. Itu semua nasihatnya para ulama. Itu harus kita pegang tuh. Ini imam besar, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, ma'ruf sudah seluruh dunia tahu tentang luasnya ilmu mereka, dalamnya ilmu mereka, alimnya mereka, faqihnya mereka. Tapi mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kalau ada pendapatku menyalahi dalil Quran dan Sunnah, maka peganglah dalil, buang pendapatku. Mereka mengatakan buang pendapatku. Enggak seperti sekarang orang disuruh ikut siapa? Ikut ulama. Jangan ikut ulama, ikut dalil. Karena ilmu merupakan aslul a'zam, aslul akbar. Jadi ini harus diperhatikan, yang harus sampaikan itu ilmu, dan kita berpegang kepada wahyu, pasti kita akan selamat. Kepada orang-orang musyrikin aja Nabi disuruh nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin, nabbi'uni bi'ilmin, sampaikan kepadaku dengan apa? Ilmu, maksudnya ilmu apa? Dalil. Jika kalau orang jujur, semua dengan ilmu, semua dengan dalil. Allah juga mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkan bukti kamu, tunjukkan hujah kamu, tunjukkan dalil kamu jika kamu orang jujur, dalam surah Al-Baqarah. Kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kamu punya ilmu, keluarkan kepada kami. Semua ilmu, semua dalil itu Allah sebutkan. Makanya Allah menyuruh kita untuk berpegang kepada apa? Dalil. Dan kita akan selamat. Dan kita berada di atas jalan yang lurus dengan kita berpegang pada dalil. Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim." Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim. Berpeganglah teguh dengan apa? Dengan wahyu. Maka engkau berada di atas jalan yang lurus. Selama kita berpegang pada wahyu, kalau wahyu apa? Dalil, Quran dan Sunnah, maka engkau berada di atas jalan yang lurus. Di atas siratul mustaqim. Itu yang kita pegang. Itu yang kita berjalan di atasnya. Bukan dengan yang lain. Bukan kata orang. Bukan kata ustaz. Bukan kata kiai. Bukan kalau dalil. Ini penting ini. Ini 2000-an kali saya sampaikan tentang dalil. Berkembang oleh dalil. Dan ini yang harus kita pelajari. Yang kita pelajari Quran wa sunnah ala fahmi salam. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Sekarang yang kedua. Yang kedua yang disampaikan satu ayat dalam surah Yusuf. Ini saya ambil dari buku saya Syarah Kitab Tauhid. Nanti antum bisa lihat dalam Syarah Kitab Tauhid di bab yang kelima. Dalam Syarah Kitab Tauhid bab yang kelima. Sebelum saya lanjutkan, jadi penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi, setelah kita mempelajari dalil Quran dan Sunnah ala fahmi salam, kewajiban kita untuk apa? Mengamalkan. Jadi Ibnu Jauzi ini menekankan wajibnya kita mengamalkan berpegang pada dalil. Sebab orang yang paling miskin itu orang yang dia tuntut ilmu terus, ngaji dia terus, belajar dia terus, tapi dia enggak mengamalkan. Itu berat untuk di akhirat. Dan orang itu hilang kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi orang kalau dia nuntut ilmu, dia pelajari, dia pahami, dia amalkan, dia mendapatkan kelezatan dari ilmu itu. Dan itu bisa rasakan itu. Kenikmatan dengan kita belajar ini dan kita mengamalkan yang nikmat. Dan mendapatkan kelezatan. Yang kedua, yaitu mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Ketika amal-amal kita dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang dia tidak mengamalkan ilmu, dia menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat, dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat. Untuk melihat ayatnya dalam surah, termasuk surah Yusuf ayat 108, ini berkaitan dengan dakwah harus dengan ilmu. Perhatikanlah, dakwah wajib dengan ilmu. Allah berfirman di dalam surah Yusuf di ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di dalam ayat ini, dalam surah Yusuf ayat 108, Allah menyebutkan kul hadhi sabili, katakanlah ini jalanku, ini manhajku, ini caraku dalam berdakwah, mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Aku mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ditunjukkan kepada manusia, ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Menunjukkan bahwa dakwah itu ditampakkan kepada manusia. Enggak ada dalam Islam dakwah sembunyi-sembunyi, enggak ada. Jadi betul harus tampakkan kepada manusia dakwah ini. Tunjukkan, ini jalan yang aku tempuh. Ini caraku, ini manhajku. Mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dan juga mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Artinya yang dia mengajak manusia ke jalan Allah bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada golongannya, bukan. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di ayat ini ada tanbih alal ikhlas. Ada peringatan tentang wajibnya kita ikhlas dalam berdakwah. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dan mengajaknya, mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basirah, dengan dasar ilmu. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu. Enggak boleh masuk ke medan dakwah kecuali orang berilmu. Enggak boleh masuk ke medan dakwah kecuali orang berilmu. Dijelaskan oleh Al-Hafid Ibn Kathir dalam tafsirnya, bahwa beliau mengatakan bahwa dakwah ini yang Nabi mengajak manusia kepada Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan dan bukti yang jelas dengan secara akli, akal, dan juga bukti yang jelas secara dalil syar'i. Jadi harus betul-betul belajar Quran, belajar sunnah sampai dia paham, kemudian baru dia berdakwah. Kemudian Ibnu Qayyim juga menjelaskan itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, artinya agar engkau ketika berdalil mencapai derajat ilmu yang tertinggi, yaitu basirah, yaitu ilmu. Dan apabila seorang sudah mencapai derajat basirah, ilmu bagi mata hatinya terlihat sangat jelas, sebagaimana dia melihat sebuah benda dengan mata kepalanya. Demikian itulah kekhususan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang tidak dimiliki oleh umat Islam yang lain. Ini adalah derajat yang tertinggi yang dimiliki oleh para ulama. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, di juz yang kedua halaman 502, yang diterbitkan oleh Darul Hadith Kairo, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ilmu yang mendalam itu dikuasai oleh para sahabat, karena Allah mensifatkan para sahabat dengan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah mensifat para sahabat dengan orang yang diberikan ilmu. Jadi para sahabat itu Allah sifatkan dengan ilmu, berarti mereka ini orang-orang yang dalam ilmunya para sahabat, sehingga mereka melihat segala sesuatu itu dengan ilmu, dengan dasar ilmu. Antum lihat di dalam surah Saba, Allah mensifatkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan orang-orang yang berilmu dan orang yang mendalam ilmunya. Di ayat 6 dalam surah Saba ayat 6, wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid, wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberikan ilmu itu para sahabat. Dalam tafsirnya disebutkan orang yang diberikan ilmu itu para sahabat, yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu, itu benar. Artinya para sahabat meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu benar. Dan menunjuki manusia ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Jadi Allah menyebutkan tentang para sahabat dengan apa? Ilmu. Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT. Jadi para sahabat Allah sifatkan dengan ilmu. Nah, itu harus kita ingat tuh. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in disifatkan oleh Allah dengan ilmu. Jadi mereka adalah orang-orang berilmu. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dan Allah sifatkan mereka adalah orang-orang yang tunduk. Banyak Allah sifatkan. Saya bawakan tentang para sahabat, sifat-sifatnya mereka dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Nanti Anda bisa lihat itu. Kemudian tentang ilmu ini berkaitan dengan dakwah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang berdakwah, dan kepada ilmu dia berdakwah. Maka bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Saya ulangi lagi, kata Ibnu Qayyim, bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Cukuplah ini bukti betapa mulianya ilmu yang pemiliknya mencapai kedudukan ini. Sungguh Allah memberi karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam kitab Miftah dari Sa'ada oleh Imam Ibnu Qayyim di juz yang pertama halaman 476 yang ditaklik dan ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Jadi untuk perhatikan bahwa orang yang berdakwah dia wajib apa di sini? Berilmu. Dia wajib menuntut ilmu, dia wajib belajar, dan dia wajib mencapai ilmu sampai batas yang maksimal. Kalau kita lihat sekarang ini di medan dakwah, orang enggak berilmu masuk. Dan enggak boleh dia masuk ke medan ilmu. Tidak boleh. Orang yang tidak berilmu enggak boleh masuk ke medan dakwah. Dan ini pasti merusak. Pasti sudah merusak. Jadi orang yang enggak punya ilmu berdakwah ini merusak. Jadi dia harus belajar dan belajar. Di mana dia belajar? Sekarang banyak orang enggak punya ilmu berdakwah. Bahkan baru taubat berdakwah. Taubat. Dia dari pendeta masuk Islam dakwah. Punya ilmu apa dia? Pelawak taubat dakwah. Ada enggak pelawak taubat dakwah? Allah musta'an. Penyanyi tobat dakwah, pemusik tobat dakwah, gak punya hak dia untuk berdakwah, tidak punya hak sama sekali, dan haram bagi dia untuk berdakwah. Karena apa? Karena dia gak punya ilmu, dan ini merusak. Sekarang ketika dia gak punya ilmu, apa yang disampaikan? Kata pepatah Arab, faqidu syai la yu'ti, orang yang gak punya sesuatu gak akan bisa menyampaikan sesuatu. Dia akan bisa memberikan sesuatu. Waqidu syai' la yu'ti. Dia harus belajar dan belajar. Kewajiban dia ketika dia tobat, kewajiban dia apa? Belajar. Ketika dia hijrah, dia wajib belajar. Baik yang laki maupun perempuan. Jangan bikin komunitas sendiri, jangan. Jangan bikin kelompok. Ini bikin pecah belah. Dia harus belajar. Dan semuanya harus belajar. Saya dengan antum sama, kita sebagai thalibul ilmi dan terus wajib kita belajar. Wajib kita membaca. Jangan maju ke medan dakwah padahal dia enggak punya apa-apa. Ini yang bikin rusak ini. Banyak udah. Bukan satu lagi, ratusan bahkan lebih daripada itu. Kalau yang nisbatkan ke salaf itu udah ratusan. Nisbatkan ke salaf udah ratusan. Gimana yang umum ya? Ribuan kali itu. Yang jadi dai. Dai jadi-jadian namanya. Gitu. Gak punya ilmu sama sekali. Ini ngerusak. Gak boleh dia masuk di medan itu. Dia harus sabar belajar. Berapa tahun? Ya puluhan tahun dia belajar. Dia sabar. Sekarang kan banyak sudah. ceramah kesana kemari, bahkan ada yang pasang tarif lagi baru taubat. Karena dia waktu dia apa sebelum hijrah dia punya maisyah, maisyah yang haram, sekarang dia taubat, dia pengen dapat seperti itu lagi. Ini kan merusak dakwah dan menyusahkan kaum muslimin orang-orang seperti ini. Dari ayat ini ada banyak fawaid yang dapat kita ambil. Saya sebutkan di buku syarah kitab tauhid ini ada 9. Yang pertama, dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya para rasul. Itu jalannya Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Makanya kita mengajak orang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seorang dai atau ustaz wajib mempunyai basirah, mempunyai ilmu, wajib dia. Seorang dai, seorang ustaz wajib mempunyai basirah. Jadi wajib dia punya ilmu. Yang ketiga, setiap da'i wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Yang ketiga, setiap da'i wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Kalau disebutkan setiap da'i wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarangnya, yang pertama kali yang wajib dia ketahui apa? Tentang apa? Tauhid. Berarti dia harus belajar tuh, harus baca kitab tauhid. Dan beberapa kali ditamatkan kitab tauhid itu. Dia baca, dia harus paham. Baca ilmu itu untuk dipahami. Ulangi lagi. Dia baca lagi. Enggak cukup sekali. Para ulama kan ketika menamatkan kitab itu bukan sekali. Ada yang namatkan Sahih Bukhari 5 kali, ada yang 50 kali, bahkan ada yang 500 kali. Gitu. Jadi gak cukup sekali. Jadi gimana para da'i mau dakwah sedangkan dia sendiri gak baca kitab? Gimana dia mau dakwah? Ini ngerusak ini. Orang-orang ini ngerusak. Dia wajib mengetahui yang pertama kali tentang tauhid. Kemudian, dan apa yang larang? Yang larang apa? Yang paling besar syirik. Dia harus tahu. Dan harus dia tahu dengan rinci. Seperti disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa berdakwah mengajak manusia kepada Allah adalah dakwah kepada rinciannya. Sebab banyak orang berdakwah ini hanya sifatnya global. Dia harus tahu rinciannya dakwah itu. Jadi dakwah mengajak pada hal yang ditunjukkan oleh tauhid dan mengajak untuk menafikan kesyirikan terhadap Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan dia harus tahu dan harus dia mencontohkan. Karena kesyirikan banyak. Orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon. Kemudian dia pakai jimat dan yang banyaklah. Seperti yang sudah kita bahas di syarah akidah. Dan itu harus tahu dia dengan rinci. Sehingga dia tidak jatuh dalam kesyirikan. Jadi dakwakan tauhid ini dengan benar. Kemudian juga harus tahu dengan rinci. Dari apa yang dilarang itu. Yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Maksudnya mengajak manusia kepada agama Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah maksudnya kepada agama Allah. Mengajak manusia kepada apa? Quran dan sunnah, dalil. Diajak mereka untuk berpegang teguh kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Mengajak manusia. Dan tidak boleh berdakwah mengajak manusia untuk kepentingan pribadi. Masih ada lanjutannya. Tidak boleh berdakwah mengajak manusia kepada kepentingan pribadi, golongan, Tidak boleh berdakwah mengajak manusia kepada kepentingan pribadi, untuk golongan, untuk kelompok, atau mazhab dan lainnya. Sebab ayatnya jelas, ad'u ilallah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, bukan kepada partai, bukan. Mengajak manusia ke jalan Allah. Dan ini harus terus diingatkan itu. Dan yang kelima, wajib ikhlas dalam berdakwah. Wajib ikhlas dalam berdakwah. Jadi wajib ikhlas dalam berdakwah. Tidak boleh seorang dai berdakwah untuk memperoleh harta. Tidak boleh seorang dai berdakwah untuk mendapatkan harta, kepemimpinan, jabatan, atau pujian manusia. Tidak boleh seorang dai berdakwah untuk mendapatkan harta, kepemimpinan, jabatan, dan pujian dari manusia. Jadi wajib dia ikhlas. Karena itulah yang Allah perintahkan. Dan dakwah termasuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelas tuh nas ayat Al-Qur'annya, banyak ayatnya. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada dengan ikhlas, semata-mata karena agamanya, dengan lurus mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Dan enggak boleh dia berdakwah untuk mendapatkan harta. Dan ini sudah kita bahas beberapa kali, baik ayatnya maupun hadisnya, bahwa para nabi dan para rasul alaihi wasallam berdakwah tidak minta upah dan tidak mengharapkan upah dalam dakwahnya. Semua berdakwah karena Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala Rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwahku. Ganjaranku Allah yang tanggung. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam demikian. Begitu para sahabat radhiyallahu jami'in. Mereka berdakwah dengan ikhlas, tidak mengharapkan harta dari manusia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak mengharapkan kepemimpinan, jabatan atau pujian, karena enggak akan ketemu itu dengan dakwah. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Diambil dari kata-kata ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wajib mengikuti manhaj para sahabat. Karena para sahabatlah orang pertama kali menuntut ilmu. Yang pertama kali menuntut ilmu para sahabat. Yang pertama kali mendengarkan wahyu para sahabat. Yang pertama kali mengamalkan ilmu siapa? Para sahabat. Yang pertama kali mendakwahkan ilmu para sahabat. Maka kita wajib mengikuti jalannya mereka. Wajib. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Wa subhanallah. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Jadi kita wajib mensucikan Allah dalam berdakwah ini dari sifat-sifat kurang dan aib. Jadi apa aja yang terbetik, terlintas, atau yang sudah dilakukan oleh manusia, kita wajib mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kurang, dari sifat-sifat aib. Itulah dakwah dengan kalimat wa subhanallah, maha suci Allah. Seperti Allah sebutkan yang mudah aja, Allah menyebutkan tentang sifat yang mulia, bahwa Allah itu tunggal. Allah tidak melahirkan, Allah tidak lahirkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari ayat itu aja sudah jelas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tunggal. Dan Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Seluruh makhluk menuju kepada Allah Taala. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Dan enggak ada yang sama dengan Allah. Sama seperti ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi kita wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang, dari sifat aib. Allah sudah sebutkan sebagian dalam Al-Qur'an. Tapi kita harus tegaskan lagi. Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak pernah disentuh oleh ngantuk dan tidur selama-lamanya, azali wa abadi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah selama-lamanya. Allah enggak pernah capek, Allah enggak pernah lelah, wa ma massana min lughub. Allah enggak pernah capek, enggak pernah lelah. Nabi juga mensifatkan Allah bahwa Allah itu matanya melihat tidak seperti dajjal. Inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Kalau dajjal buta sebelah, Allah Maha melihat dengan sempurna. Banyak ayat dan hadis yang mensucikan Allah, kita wajib demikian. Bahwa Allah punya sifat rahim, Allah Maha adil. Ketika terjadi bencana, terjadi musibah, terjadi petaka, kita wajib mensucikan Allah. Yang melakukan perbuatan di langit dan di bumi siapa? Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki enggak terjadi. Tapi kalau Allah kehendaki terjadi apa aja? Apakah itu gempa? Apakah itu kebanjiran? Apakah kebakaran? Apakah kematian? Atau apa aja? Musibah dan petaka semua berjalan dengan kehendak Allah. Dan kita wajib mensucikan Allah. Jangan mengatakan kok Allah tidak adil, Allah kok tidak sayang. Allah sayang. Dan Allah Maha adil. Bahwa Allah tetapkan demikian dengan hikmah yang sangat besar yang manusia tidak tahu. Dan Allah tidak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum. Allah enggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. Tapi mereka akan tanya. Kita wajib mensucikan Allah. Semua yang terjadi di langit bumi, apakah bentuknya kelaparan, kesulitan, kesusahan, gempa, itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena dengan itu Allah akan menghapuskan dosa mereka. Allah ingin mengangkat derajat mereka. Allah ingin manusia ini bertaubat kepada Allah. Allah ingin kembalikan mereka kepada jalan yang benar. Banyak hikmahnya, ratusan hikmah kata Ibnu Qayyim, ribuan hikmah yang bisa kita gali dari musibah yang menimpa manusia. Kita wajib apa? Mensucikan Allah. Jangan sampai sekali mengatakan kok begini Allah, kok seperti, enggak boleh. Hati-hati itu. Kita wajib mensucikan dan ingatkan kepada manusia, kita wajib mensucikan Allah karena Allah Arhamur Rahimin. Allah Maha Sayang dan Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat yang mulia bagi Allah SWT. Enggak boleh menetapkan sifat-sifat yang apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, semuanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah itu Arhamur Rahimin. Kita belum tahu hikmahnya, tapi itu kasih sayang Allah SWT. Perhatikan, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Perhatikan bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya sama sekali. Ada ayatnya banyak dalam Al-Quran. Wama Allah bizalami al-abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya sama sekali. Jadi ini harus kita terus ingatkan tuh. Ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang. Tapi kita harus jalankan apa yang Allah perintahkan dan jalankan apa yang perintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang buruk seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, seperti orang-orang kafir dan yang lainnya. Jangan mengikuti mereka. Jadi kita wajib mensucikan Allah dalam dakwah ini. Dan ini terus dalam kita dakwah harus terus mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, kita harus bara, berlepas diri dari kaum musyrikin. Kita harus bara. Yang insya Allah nanti pekan depan kita akan bahas tentang al-wala wal-bara. Itu materi yang paling penting itu. Kita berlepas diri kaum musyrikin. Enggak boleh ikut acara-acara kaum musyrikin. Meskipun dengan nama apa aja, sekarang kan dipakai semua nama, dengan nama budaya, nama ini segala macam. Kita enggak boleh ikut. Kalau dia syirik enggak boleh. Kalau dia syirik, kewajiban kita apa? berlepas diri dari kesyirikan. Maka dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan bagaimana orang ini beribadah kepada Allah dan menjauhkan syirik. Nabi Ibrahim mengajak kepada bapaknya dan kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Antum lihat dalam surah Az-Zukhruf. Antum lihat dalam surah Az-Zukhruf bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 28, 26 sampai 28. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah tatkala Allah ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ya, dakwah ini disampaikan kepada manusia. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Bukan ikut cara penyembahan mereka, bukan, berlepas diri. Berlepas diri dari mereka yang mereka menyembah patung, pohon, batu, matahari, bulan dan yang lainnya. Nabi Ibrahim melepas diri mereka. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, fa inna sayhadin, maka Allah akan menunjuki aku. Patung-patung, pohon-pohon, batu-batu, mereka tidak bisa menciptakan. Siapa aja, apakah dia ulama, enggak bisa menciptakan. Yang kedua, enggak bisa menunjuki. Nabi Ibrahim menyebutkan dua di sini. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakan aku dan menunjuki aku. Karena yang bisa menunjuki manusia hanya satu, ya Allah SWT. Yang lain enggak bisa menunjuki. Allah yang menyesatkan manusia dan Allah yang menunjuki manusia. Kemudian setelah itu وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ. Dan Allah menjadikan kalimat itu sebuah kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali. Kembali ke mana? Kembali ke kalimat ini. Itu kalimat, kalimat apa? لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ. Agar semua manusia kembali kepada kalimat ini. Dan ini yang harus kita ajarkan, dan ini yang harus kita dakwakan siang dan malam, bagaimana umat ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Yang kesembilan, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah. Orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak terjadi, agar tidak menjadi seperti mereka. Saya ulangi, yang kesembilan, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Dan pembahasannya nanti pekan depan, ini poin yang ke-8 ke-9 ini pekan depan, tentang al-wala wal-bara. Jadi dia enggak cukup mengatakan saya enggak menyekutukan Allah, tapi dia juga wajib menjauhkan orang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Karena ketika dia bergabung dengan orang-orang musyrik, ya dia akan jadi seperti mereka. Berteman dengan orang-orang musyrik, dia akan jadi seperti mereka. Bahkan ketika dia tinggal bersama orang musyrik, dia akan jadi seperti mereka. Maka Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal bersama kaum musyrikin. Berlepas diri Nabi. Jadi betul-betul untuk menjaga akidah itu, kita harus mencari lingkungan yang betul-betul mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Sekarang satu lagi pembahasannya. Sekarang yang ketiga, ya, dari tentang ilmu, amal, dakwah. Sekarang yang ketiga berkaitan dengan fitnahnya harta. Ini kembali lagi nih, kalau sudah ada bencana, musibah, karena apa lagi nih? Nah, ini fitnah harta. Ini sudah berkali-kali saya ingatkan. Tapi ini harus sampaikan, karena apa? Kesian nanti. Dan fitnah akhir ini besar, berkaitan dengan semuanya, dengan minta-minta, berkaitan dengan hutang piutang, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita gunakan, itu akan ditanya oleh Allah dari kiamat nanti. Harta itu adalah fitnah, itu nas, dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Karena Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, nas Al-Quran. Sungguhnya harta kamu dan anak kamu fitnah. Allah sebutkan anak kamu, harta kamu fitnah. Allah sudah sebutkan. Yang pertama dalam surah Al-Anfal, Allah menyebutkan bahwa harta itu fitnah. Jadi antum juga perhatikan tuh. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dalam surah Al-Anfal ayat 28. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak kalian fitnah, dan bahwasanya di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun tentang fitnahnya, bahkan di situ juga fitnah tentang istri dan anak. Jadi Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu fitnah, dan si Allah ada ganjaran yang besar. Jadi ini perhatikan ini. Harta fitnah. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Nabi yang mengatakan demikian. Fitnah umatku masalah harta. "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Ini hadisnya sahih. Kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa di dalam hajatul wada Nabi SAW bersabda inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyubaligi syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini, liyubaligi syahidul ghaib, adalah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lipat bagi dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Abu Ya'la dalam musnadnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi setiap tubuh yang dagingnya itu yang haram, neraka lipat baginya. Ini kita wajib hati-hati. Masalah uang yang ada pada kita itu dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan. Kan Nabi menyebutkan bahwa di antara pertanyaan di padang mahsyar itu tentang harta, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqo, tentang harta dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan masalah harta juga akan ditanya oleh Allah, uang kita dari mana, apakah itu minta-minta, apakah itu bukan milik kita, apakah itu utang yang kita tidak bayar, akan ditanya. Itu berat masalah harta ini, masalah besar, dan akan dituntut di hari kiamat nanti. Kemudian Nabi pernah menasihati seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Kata Nabi SAW, ya Hakim, inna hadal mala khadiratun hulwatun, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi, waman akhadahu biishrafi nafsin lam yubarak lahu fi, kaladhi ya'kulu wala yashba' al-yadul uluya khairu min al-yadul sufla. Wahai Hakim, kata Rasulullah SAW, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu indah dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan lapang, berlapang hati, maka akan diberikan berkah padanya. Barang siapa mengambilnya dengan kerakusan, ya tamak kepada harta, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan pada harta itu. Dan perumpamannya seperti orang yang, seperti perumpamaan orang yang meminta dan mengharap dan tamak kepada harta ini, seperti orang yang makan tapi enggak kenyang karena tidak ada keberkahan pada harta itu. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi disuruh, Nabi SAW menyuruh hakim untuk dia mengharap hanya kepada Allah. Tidak boleh minta-minta kepada manusia. Tidak boleh minta-minta. Karena ketika dia minta-minta mengharap harta itu tidak apa? Tidak barokah. Nabi mengatakan tidak barokah harta itu. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Kemudian juga Hakim sendiri meriwayatkan, Hakim bin Hizam meriwayatkan dari Nabi SAW, kata Hakim bin Hizam bahwa Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadil sufla, wabda' biman ta'ul, wa khairu sadaqa an dahri gina, wa may yasta'fif yu'ifahullah, wa may yastagni yugnihillahu. Kata Nabi SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan selebih dari keperluan. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Untuk perhatikan di sini, Nabi menyebutkan, SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berarti tangan yang di atas yang apa? Yang memberi. Lebih baik daripada yang meminta yang di bawah. Atau lebih baik daripada yang menerima. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Nabi menyebutkan demikian, al-yadul ulya khairun. Tangan yang di atas, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang menerima atau tangan yang meminta. Makanya orang yang memberi itu lebih baik. Dan Nabi selalu memberi. Gitu. Nabi selalu memberi. Dan tidak pernah berhenti itu Nabi selalu memberi. Orang yang paling dermawan adalah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, wabda' biman ta'ul. Mulailah dari orang yang kau tanggung. Artinya, siapa yang kita tanggung yang pertama kali adalah orang tua kita. Kemudian istri, anak, itu yang tanggung jawab. Kalau masih ada kelebihan lagi, kita berikan kepada sanak famili. Berikan lagi kepada orang-orang miskin. Berikan lagi kepada anak yatim. Seperti itu urutannya. Jadi ketika kita punya kelebihan harta, yang pertama kali kita berikan kepada siapa? Keluarga. Orang tua, istri, anak itu dulu. Wabda' biman ta'un. Kalau sekarang kan enggak. Ketika dia punya duit, dapat duit banyak, yang pertama kali yang diajak makan siapa? Teman-temannya. Ditraktir siapa? Teman yang udah pasti makan teman-teman itu. Kok yang ditraktir teman? Kok enggak orang tuanya? Kok enggak istri anaknya? Teman-temannya dulu. Perhatikan. Ini enggak benar ini. Mestinya wabda' biman ta'un. Mulai dari orang yang kau tanggung, orang tua. Mungkin orang teman-temannya diajak makan, orang tuanya gak pernah diajak makan sama dia. Orang tuanya ada kelebihan duit, uang tuan dulu. Antum dapat uang 10 juta gitu. Orang tua dulu, berapa juta buat orang tua, kemudian buat istri, buat anak, baru selebihnya kita sedekah. Pertama kali orang tua dulu, antum ingat orang tua itu yang melahirkan. Wabda' biman ta'un. Mulai dari orang tanggung. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang bertanya tentang kepada siapa dia berinfak, Allah sebutkan orang tua dulu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi'alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun. Al-Baqarah ayat 215. Antum lihat. Mau disebutkan ayatnya, antum lihat Qur'annya, mushafnya lihat. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu tentang apa yang mereka infakkan. Kul ma anfaqtu min khairin, apa sih yang kamu infakkan dari kebaikan? Falil walidain, yang pertama orang tua. Kemudian yang kedua, habis walidain apa? Wal aqrabin, sanak kerabat yang dekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang. Wabni sabil, orang perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi'alim. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah mengetahui. Jadi, perhatikan tuh. Orang tua dulu. Suatu istri dan anak, karena itu tanggung jawab kita. Kemudian, sanak kerabat. Sebab sanak kerabat juga harus kita pentingkan tuh. Ketika kita ada rezeki, ada kelebihan rezeki, sanak kerabat, jangan lupa. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat. Seperti dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Berikanlah kepada sanak kerabat haknya, baru orang miskin. Sanak kerabat dulu Allah sebutkan. Maka jangan lupa dengan sanak kerabat itu. Berikan. Baru orang miskin. Jadi perhatikan tuh, kita mulai ketika kita mendapatkan rezeki ada kelebihan, yaitu kepada sanak kerabat. Jadi kita mulai dulu orang yang kita tanggung. Kemudian kata Nabi, wa khairus shadaqah an dhahrigina. Sebaik-baik sedekah itu selebih dari keperluan kita. Artinya sesudah kita memberikan kepada orang yang wajib, yang kita nafkahi, siapa yang kita wajib nafkahi? Orang tua, istri, anak, itu yang wajib kita nafkahi. Masih ada kelebihan, maka kamu sedekahkan, itu yang terbaik. Wa afdalu shadaqah an dhahrigina. Sebaik-baik sedekah selebih dari yang sudah keperluan kita. Udah, kita orang tua udah kita kasih. Istri udah, anak udah kita penuhi kebutuhannya. Sedekahkan. Mereka muslimin. Itu perhatikan, wa khairu shadaqah an dhahrikina. Kemudian Nabi melanjutkan, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Maksudnya orang yang enggak minta-minta, Allah akan jaga dirinya. Kita harus punya sifat apa? Ifah. Kan sudah saya bawakan tentang akhlak yang mulia ada berapa? Sebutkan. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua? Iffah. Yang kedua iffah, artinya kita menjaga diri. Yang ketiga? Syaja'ah. Yang keempat? Keadilan. Empat akhlak yang mulia. Antum lihat catatannya. Sudah saya sampaikan penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madaris Salikin. Di akhlak yang mulia itu diantaranya iffah. Iffah itu menjaga diri. Kita harus jaga diri kita, jangan minta-minta, jangan mengharap pada manusia. Dan itu yang kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah petunjuk, ketakwaan, al-afaf, terpelihara diri, enggak minta-minta pada manusia, enggak mengharap pada manusia. Wal ghina, dan kecukupan. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan ada dalam buku doa dan wirid. Jadi, wa may yasta'fif yu'ifah. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Kemudian wa may yastaghni yughnihillahu, barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang ada yang Allah berikan, maka Allah cukupkan dia. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Jangan minta-minta. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita redho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kan rezeki ini sudah Allah bagi semuanya. Ketika kita redha dengan apa yang Allah bagi, maka kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Wardha bima qasama Allahu laka takun aghnan nas. Dan kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Redha dengan apa yang Allah berikan. Semua ini rezeki, semua sudah dibagi. Enggak ada satu pun orang yang enggak dapat rezeki. Apakah dia manusia atau dia binatang, semua sudah dibagi rezekinya oleh Allah. Enggak ada satu pun yang enggak rezeki. Enggak mungkin. Kalau Allah sebagai khalik, mesti Allah sebagai apa? Razik. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada binatang melata melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Sudah dibagi semua rezeki. Memang ada yang diluaskan oleh Allah, karena Allah yabsutur rizqa liman yasha' min 'ibadi wa yaqdiru lahu. Ada yang dibatasi. Tapi ini sebagai cobaan, ujian bagi Allah. Kalau kita lihat orang yang paling susah, paling miskin siapa? Para sahabat. Tapi cukup dengan apa yang ada, tidak minta-minta pada manusia dan tidak mengharap saudara manusia. Dan gak lagi orang-orang yang mengumpulkan dana untuk para sahabat makan, gak ada. Masing-masing mereka. Karena ini cobaan, ujian. Yang mereka harus minta kepada siapa? Allah. Maka Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta-mintalah kepada Allah, apabila engkau minta tolong kepada Allah. Nabi ajarkan kepada sahabat yang masih muda remaja tauhid kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Allah engkau ya Allah kami tolong. Itu ajarkan anak kita demikian. Jangan minta kepada manusia, jangan. Hatta permen, jangan, enggak boleh. Haram minta-minta kepada manusia. Itu harus tekankan demikian. Sehingga kita hidup cukup dengan apa yang Allah berikan, kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Jelas tuh, nas. Dalil-dalil ini cukup untuk jadi pelajaran buat kita, bahwa kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya Nabi menyebutkan tentang orang yang beruntung, kata Nabi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ada sini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Kemudian juga Nabi bersabda, "Tuba liman hudiya ila al-Islam wa kana 'aishu kafafan wa qani'a." Kata Rasulullah SAW, berbahagialah orang yang mendapat petunjuk untuk memeluk agama Islam. Jadi orang yang paling bahagia orang Islam. Orang yang paling bahagia orang yang memberikan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam, orang yang paling bahagia. Kemudian diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas. Cukup bukan berarti kaya, bukan. Cukup dia untuk makan sehari, cukup. Besok dia cari lagi nafkah, cukup dia. Dia merasa cukup dengan apa yang ada, tidak minta-minta pada manusia. Mana ada sahabat minta-minta pada manusia? Sahabat orang yang mulia, dia enggak mau minta-minta pada manusia. Kecuali yang kondisi yang sangat-sangat terpaksa dia. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Fadhlah bin Ubaid Anshari. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabtali," perhatikan, "yabtali 'abdahu bima a'ta. Faman radiya bima qasama Allahu lahu barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu wa man lam yarda lam yubarik lah." Kata Nabi, sungguhnya Allah, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala," sungguhnya Allah yang maha barokah dan maha tinggi, "yabtali abdahu," menguji hambanya, "bima ata," dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah menguji dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. "Faman radhiya," barang siapa yang redha dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, "bima qasamallahu lahu," dengan apa yang Allah bagikan kepadanya, "barakallahu lahu fi," maka Allah berikan barokah padanya. "Wa wassa'ahu," dan Allah akan luaskan, melapangkan rezekinya. "Wa malam yardha," dan barang siapa yang tidak redha dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, "lam yubarik lahu," maka Allah tidak akan memberikan keberkahan padanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi ini ada hadis ini cukup untuk kita, bahwa kita cukup dengan apa yang ada. Dan orang yang paling bahagia, orang yang hari ini dia sehat, aman dan punya makanan untuk hari itu saja. Perhatikan ya. Itu bahagia. Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, inda ukutu yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunia." Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang berada di pagi dalam keadaan aman pada dirinya, kita aman pagi hari. Kemudian sehat badan kita. Kemudian hari ini kita hanya punya makanan buat kita makan. Buat kita makan. Satu gelas beras buat istri kita, buat kita, buat anak kita, cukup. Faka'anna mahizat lahu dunia. Seolah-olah dia memiliki dunia ini. Itu bayangan tuh. Ketika kita sehat, aman, kemudian punya makanan untuk hari ini saja, kita memiliki dunia. Ini yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kemudian Tirmidzi dan Ibnu Majah. dari Ubaidullah bin Mihsan al-Ansari. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi anda perhatikan itu, bahwa kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak mengharap sesuatu dari manusia. Itu. Dan kita jangan maksakan diri kita untuk minta-minta, dan juga jangan maksakan diri kita untuk utang. Apa yang ada bisa kita beli, kita beli. Enggak, kita sabar. Sabar dong. Kecuali kondisi terpaksa yang kita harus utang untuk makan, antum utang untuk makan. Bukan buat utang buat beli sepeda, beli motor, beli mobil, beli. Bukan. Utang untuk makan. Nabi menggadaikan barangnya untuk apa? Untuk makan. Nabi menggadaikan apa? Baju besinya kepada siapa? Kepada Yahudi. Itu nanti kita akan bicarakan, ada di buku di Syarah Akidah di bab Al-Wala wal Bara nanti. Bahwa Nabi menggadaikan baju besinya untuk apa? Untuk makan, bukan untuk yang lain. Jadi kita jangan gampang-gampang juga berutang. Kalau antum utang, antum segera bayar. Karena berat. Ruh kita ini enggak akan sampai kepada Allah sampai kita apa? Belum sampai kepada tempatnya sampai kita bayar utang. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdha anhu. Ruh seorang mu'min tergantung dengan hutangnya sampai dia bayarkan. Kalau dia belum bayar, belum masuk kepada tempatnya dia. Berat dia di hari kiamat. Berat. Dan Nabi tidak mau sholatkan orang yang apa? Utang. 2 dinar dia punya utang, Nabi enggak mau sholatkan. Suruh sahabat sholatkan, Nabi enggak mau sholatkan. Menunjukkan apa? Besar dan berat masalah utang itu. Enggak boleh antum menganggap remeh utang. Segera bayarkan. Karena akan dituntut di hari kiamat. Berat itu. Dan bisa jadi orang muflis nanti, bangkrut ketika dia masih ada utang belum dibayar, maka yang akan dia bayar kepada orang-orang itu di hari kiamat tidak ada lagi uang. Tidak ada rupiah, tidak ada lagi dolar, enggak ada yang dinar, dirham enggak ada lagi. Yang dia bayar dengan apa? Dengan amal solehnya, sholatnya, puasanya yang dilakukan, dia bayarkan kepada orang-orang yang pernah diutang. Sampai habis amalnya, dia bangkrut, dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Untuk perhatikan tuh, bukan masalah kecil, masalah besar. Jadi kadang-kadang kita ngaji, kan saya katakan ngaji, amalkan, amalkan. Di antara bentuk amal ini, jangan minta-minta pada manusia, jangan marah pada manusia, dan juga jangan berutang. Utang secara hukum syari boleh, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang utang dalam surah Al-Baqarah, terpanjang. Tapi bagaimana kita bermuamalah dalam masalah utang piutang ini? Kita berutang dengan siapa aja, wajib kita bayar. Gak boleh gak remeh masalah utang. Dan ketika kita udah terbiasa untuk berutang, dan akan terus itu, ajarkan diri kita, istri kita, anak kita untuk tidak berutang. Ada kita makan, gak ada kita sabar. Kenapa yang ada? Kecuali terpaksa. Kalau kita harus makan, terpaksa ya harus utang. Tapi bukan buat yang lain. Tapi ini harus perhatikan bahwa ini masalah besar, bukan masalah kecil. Dan hadisnya banyak saya bawakan dalam buku Ruh Seorang Mukmin Tergantung Dengan Utangnya. Antum baca tuh di buku itu. Gitu. Jadi supaya kita enggak gampang-gampang masalah utang, dan juga tidak gampang-gampang dalam masalah minta-minta, karena minta-minta itu adalah kehinaan, kerusakan. Kemudian juga merusak kehormatan, merusak tauhid kita, merusak diri kita, merusak orang lain, dan tidak ada keberkahan harta dari minta-minta itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah, insyaallah jazakallahu khair, barakallahu fiik, para ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali, nasihat yang sangat berharga, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, dan selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya hanya beberapa pertanyaan saja yang sempat kami ajukan. Yang pertama ada pertanyaan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mereka yang alhamdulillah mendapatkan hidayah Islam ataupun hidayah sunnah, kemudian dengan semangatnya untuk menjadi perantara manusia mendapatkan hidayah, turun ke medan dakwah dan berceramah di halayak umum dengan selalu membawakan dalil balighu anni walau ayah. Dapatkah dibenarkan pendalilan tersebut Ustaz, dan bagaimana sebenarnya penjelasan dalil tersebut? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. tentang masalah orang yang tidak punya ilmu, dia baru taubat. Kewajiban dia belajar, belajar dan belajar. Itu kewajiban dia, bukan berdakwah. Tidak boleh bagi dia berdakwah. Adapun alasan dia berdakwah karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Anda perhatikan di sini. Ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Balighu," sampaikan dariku. Khitab Nabi kepada siapa di sini? Nabi sampaikan kepada siapa? Para sahabat. Tadi sudah kita bahas dalam surah Saba ayat berapa? Surah Saba ayat 6, bahwa para sahabat Allah sebutkan dengan apa? Orang yang diberikan ilmu. Ketika Nabi menyuruh untuk menyampaikan dari Nabi itu, karena para sahabat siapa? Orang berilmu. Kalau orang berilmu boleh enggak berdakwah? Wajib dia berdakwah. Sahabat wajib berdakwah karena mereka orang berilmu. Anda perhatikan, ketika balighu anni balighu, khitab hadis ini kepada siapa? Sahabat. Sahabat Allah sebutkan dalam surah Saba ayat 6 tadi, orang walladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi yang berhak untuk menyampaikan dakwah siapa? Orang berilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia akan menyampaikan kepada manusia, Nabi sebutkan, perhatikan, balighu anni, sampaikan dari siapa? Dari Rasulullah. Sekarang bagaimana dia bisa menyampaikan dari Rasulullah? Dia enggak pernah baca Quran, enggak pernah baca hadis. Perhatikan, anni dari siapa? Dari Rasulullah. Dia wajib menyampaikan apa? Hadis-hadis Nabi kepada umat ini. Sampaikan Quran, sampaikan sunnah Nabi. Sekarang bagaimana dia akan menyampaikan? Dia enggak punya ilmu, enggak pernah belajar. Faqidu syai la yu'ti. Orang enggak punya sunnah enggak bisa menyampaikan. Ini enggak benar nih. Dia pakai dalil untuk siapa aja menyampaikan, enggak benar, enggak boleh. Orang yang tidak berilmu enggak boleh menyampaikan dakwah. Setiap ayat Quran, hadis kita pahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sekarang ini hadis. Ada ayat mengatakan tidak boleh berdakwah kecuali dengan ilmu. Tadi ayat yang kita bacakan apa? Surah apa tadi? Yusuf ayat 8. Di situ menjelaskan tentang wajibnya apa? Berilmu sebelum berdakwah. Berarti ketika dikatakan balighu anni walau aya, boleh menyampaikan bagi siapa? Bagi siapa? Orang berilmu. Paham enggak sampai sini? Jadi jangan balighu anni, cuma satu tuh hadisnya. Itu yang dipakai oleh jamaah tabligh itu. Satu udah tuh hadis itu, balighu anni walau aya. Padahal kepada siapa Nabi menyampaikan hadis ini pertama kali? Sahabat. Yang kedua, kalimat anni. Anni artinya dariku, dari Rasulullah. Yang ketiga, al-ayah. Ketika disampaikan ayat, dia paham enggak ayat itu? Kan enggak boleh kita menyampaikan ayat atau menafsirkan ayat kalau kita enggak tahu. Enggak boleh. Haram hukumnya. Dan dibawakan oleh para ulama, hatta Ibn Qayyim Ibn Katsir dalam mukaddimah tafsirnya, enggak boleh orang menyampaikan ayat kalau dia enggak tahu tentang tafsirnya. Bisa-bisa dia menafsirkan dengan apa? Ra'yu. Ketika dia menafsirkan dengan ra'yu, maka tempatnya di mana kata Nabi? Neraka. Meskipun hadisnya dipersisikan. Sebagian ulama mendhaifkan hadis itu. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah perkataan sahabat atau tabi'in. Ketika orang menafsirkan Quran dengan ra'yu, tempatnya di neraka. Memang tidak boleh. Ini firman Allah. Walau ayat, dia harus tahu tentang ayat itu. Jangan seenaknya, rusak agama nantinya. Ada suara HP, dimatikan dong. Langsung dimatikan. Kan berkali-kali diingatkan, HP itu masuk ke masjid dimatikan, masuk ke ruangan kajian dimatikan, nggak boleh nyala. Diingat tuh, itu. Antum menyalakan HP, antum nggak punya adab, perhatikan dong. Ya, yang lain silakan. Alhamdulillah, baik, syukur alhamdulillah atas jawaban al-Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan pertanyaan mengenai menuntut ilmu dan dakwah. Bagaimana sikap terbaik bagi kami Ustaz sebagai penuntut ilmu pemula ketika dihadapkan kepada fenomena sebagian orang yang saling tahdir-mentahdir dan bagaimana sebenarnya penilaian metode dakwah seperti ini. Dan jujur, sejujurnya hal ini membuat kami bingung sebagai pemula yang ingin mengambil ilmu daripada Ustadz. Mohon nasihat dan bimbingannya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Ini masalah fenomena tahdzir mentahdzir. Ini yang ada kalau kita lihat yang sekarang ini adalah bukan lagi dengan ilmu, tapi yang ada hawa, hawa nafsu. Kalau kita lihat para ulama salaf, ada mentahdzir, tapi tujuannya mereka karena siapa? Karena Allah. Dan tujuannya agar orang itu jera dan kembali kepada. Contohnya sudah ada. Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama sebutkan ketika bicara soal tahdzir, artinya tahdzir itu memperingatkan orang dari perbuatan orang itu agar orang itu sadar dan kembali dia taubat kepada Allah. Yang kedua, agar orang lain tidak mengikuti orang itu dari perbuatan yang salah. Nabi pernah melakukan yang demikian ketika Nabi menghajar siapa? Tiga orang sahabat ketika tidak ikut dalam perang Tabuk. Nabi mengingatkan manusia dan menghajar dia. Dan itu manfaat. Kenapa? Yang dengan hajar itu tidak diajak bicara, tidak diajak ngomong, tidak diajak segala macam lah. Setelah diperingatkan dan dihajar, kemudian mereka tidak boleh bicara. Para sahabat tidak diajak bicara. Dia salam tidak dijawab salamnya. 40 hari ditambah lagi 10 hari. Sempit dunia ini. Tapi dengan kejadian itu, manfaat buat sahabat itu. Allah turunkan ayat yang menerima taubatnya mereka. Kata mereka, lebih baik dari seumur hidup saya. Jadi ada manfaatnya. Seperti tahdirnya para ulama terhadap ahlul bid'ah dulu. Zaman sahabat ada, tabi'in ada. Atau sepertinya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana para ulama salaf mentahdir tentang tokoh-tokoh dari Jahmiyah. Ditahdir supaya orang berhati-hati pada orang ini. Seperti Jam bin Sofwan. Kemudian juga yang lainnya. Bishr al-Mirisi dan yang lainnya. Dan ulama punya kitab untuk mentahdir mereka. Tapi yang melakukan di sini siapa? Ulama. Ulama. Supaya orang hati-hati. Gak seperti sekarang. Tahdir yang serampangan. Kewajiban antum, para penuntut ilmu, talibul ilmi dan kepada da'i, belajar, belajar dan belajar. Memahami Islam dan mengamalkan. Jangan mulai dakwah dengan tahdir. Kalau udah tahdir, pasti nanti akan terus tahdir, gak akan berhenti itu. Di Indonesia ini, yang pertama kali yang menisbatkan dirinya kepada salaf, yang suka tahdir mentahdir, pertama kali JT, Jamaah Tahdir. Dari apa? Dari LJ. Apa? Laskar Jihad. Itu pertama kali yang menisbatkan diri kepada salaf, yang dia suka tahdir mentahdir. Memang mesti dimasukin dia di buku mulia salaf itu, JT, Jamaah Tahdir. Gitu. Dari kalangan siapa? Dari kalangan LJ. Kenapa saya sebutkan LJ-nya belakangan? Karena tahdirnya sudah duluan. LJ-nya ada kan mulai tahun 2000 ketika terjadi apa? Perang yang ada di Maluku. Sebelumnya sudah ada tahdir. Dan saya sudah ingatkan tokohnya. Tokohnya kan Ja'far Thalib rahimahullah. Sudah saya ingatkan, enggak bisa dakwah ini dengan tahdir, enggak bisa. Kita dakwah ini mengajak orang kepada Quran wa Sunnah pahami salaf. Dan salaf masih kecil. Kalau ada tahdir, orang nanti akan lari dari dakwah ini. Sabar, perjalanan dakwah ini panjang. Itu saya bicara kapan? 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Sabar, enggak sabar. Udah tahdir, tahdir. Tapi saya masih sabar untuk terus memberikan nasihat, nasihat, nasihat. Banyak sudah yang tahdir. Yang ditahdir siapa? Bukan ahlul bidah, bukan tokoh ahlul bidah. Yang tahdir siapa? Salafiyin. Dai-dai salafiyin. Ini penyakit ini, ini penyakit. Gak bisa, akan pecah belah nanti dakwah ini. Ya karena itu, setan kan masuk melalui situ. Bagaimana merusak dakwah salaf, masuk dia. Kan yang ada ketika tahdir itu, seperti dia berjihad, pembela Islam, mujahid, gitu. Supaya agama ini tetap tidak ada orang-orang ini. Ya tapi yang masuk di situ apa? Setan, hawa nafsu. Masih bisa kan kita nasihatin? Masih bisa kita peringatkan? Masih bisa kita panggil orang-orang itu? Di zaman itu, masih bisa kita panggil orang-orang itu? Masih bisa, orang mereka ikut kajian saya, kajian Ustaz Jafar waktu itu kok. Yang Ustaz-Ustaz para da'i yang ditahdir itu. Kita panggil mereka mau. Ya. Tapi gak digunakan itu kesempatannya itu. Ya setan bilang, ayo tahdir. Terus, kalau tahdir kan gak berhenti itu, terus. Sampai kita ingatkan, sampai yang sudah pernah saya ceritakan juga, saya kumpulkan itu para da'i semuanya itu. Di tahun 1996 di Tawangmangu. Itu. Semuanya. Saya, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, Ustaz Faiz, Ustaz Abu Nida, Ustaz Aunur Rafiq Kufran, semualah. Untuk islah. Tapi Ja'far gak mau islah. Tapi kita masih sabar, masih kasih peringatan. Tapi setelah itu, terakhir sama saya yang ditahdir. Udah semua ditahdir, terakhir ini. Ini gembongnya, dajjal ini. Dan itu ada di kasetnya, di kasetnya. Ini dajjal, syaitan. Ya udah, kita harus sabar. Itulah cobaan dalam dakwah. Terus sampai terjadi konflik Maluku. Baru bikin lagi. Namanya apa? Laskar Jihad, LJ. Yang pertama kali demo depan istana dengan bawa senjata siapa? Laskar Jihad. Belum pernah ada, mana ada contoh salaf demo kepada penguasa. Ini udah demo bawa senjata lagi. Tahun 2000. Ini perbuatannya Laskar Jihad. Ini merusak dakwah salaf ini. Udah, ini udah tahdir udah banyak ini. Saya sampai ke berangkat saya ke Yordan, sampai ke Saudi untuk menanyakan kepada para ulama di sana. Ini yang dilakukan jihad ke Ambon ini tentang dikatakan wajib fardu ain oleh Ja'far dan kawan-kawan. Apakah benar kata mereka? Tidak, bukan jihad. Karena masih ada apa di sini? Ulil amri. Kan jihad itu wajibnya bersama siapa? Ulil amri. Di dalam kitab-kitab akhidah sebutkan wal jihadu madin ma'ulatil umuri abraran kanu amfujara. Bahwa jihad itu wajib bersama ulil amri. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau orang yang jahat? Gak bisa jihad sendiri-sendiri. Akhirnya karena dia gak pakai ulil amri, mulai gimana caranya supaya benar? Saya Panglima berarti semua harus ikut. Jadi sebagai ulil amri, gantinya Gus Dur waktu itu. Ini tidak benar ini. Berangkat ke sana. Dibilang apa? Fardu Ain. Gimana Fardu Ain? Saya tanya kepada para masyaikh di Saudi. Ini bukan Fardu Ain. Ini bukan jihad. Kan itu kewajibannya siapa? Ulil amri. Oh, udah tuh banyak udah kekacauan, kezoliman. Kezoliman banyak loh kezoliman dah. Dan dia melaksanakan hukum. Sampai melaksanakan hukum, bayangkan itu. Udah ngangkat dirinya ulil amri. Sampai orang didera, sampai ada yang nggak tahu diapakan lagi dah, direjam apa nggak tahu tuh pokoknya. Pokoknya ada yang sampai cacat dan segala macam. Ini nggak boleh. Kalau dia membantu orang-orang yang sedang dizolimi di Maluku, boleh wajib dibantu. Ta'awun al birri wa taqwa. Tapi kemudian dia jihad atas nama Islam, enggak ada dalam Islam. Fardu ain lagi. Tapi fardu ain pimpinannya boleh bolak-balik. Kalau pasukannya nggak boleh bolak-balik. Dan yang pertama kali, nah ini lagi nih, pertama kali nyari donasi di kalangan salafiyin di pinggir-pinggir jalan, ya ini LJ. Gak pernah ada dari zaman Rasulullah SAW orang minta-minta duit pinggir jalan untuk jihad. Gak pernah ada. Ini yang pertama kali, ini ngerusak nih, merusak dakwah dari LJ ini. Ah, setelah itu udah mulai saling tahdir. Saya udah ingatkan ini pasti akan tahdir, akan jalan terus. Akhirnya mereka di antara mereka saling tahdir. Mereka sendiri pecah belah. Bubar laskar jihadnya, tapi pemikiran laskar jihad tetap ada di kepala mereka. Kalau syubhat, enggak akan hilang sampai mati. Syubhat kalau udah masuk di kepala itu, enggak akan hilang sampai mati. Tetap syubhat itu ada. Tentang fulan-fulan yang di luar khasiat, tetap mereka tahdir sampai sekarang. Karena syubhat di kepala mereka. Mereka enggak pernah ketemu, enggak pernah memberikan nasihat, enggak pernah datang. Hak muslim dengan muslim itu mereka enggak laksanakan. Yang ada bagi mereka apa? Tahdir. Ini sesat dan menyesatkan. Ini sesat. Nah, sekarang masih ada itu orang-orangnya. Sisa-sisanya masih ada itu. Yang udah laskar jihad, yang kata ngaku salafin juga yang bukan laskar jihad. Maka sebagian orang juga mengatakan laskar jihad itu menyimpang dari mana salaf ini. Gaya-gaya mereka seperti jamaah apa? Jamaah takfir. Kalau udah tahdir orang, udah enggak salam, enggak mau ketemu, enggak mau duduk, enggak mau, kayak udah orang mubtadi bol udah. Padahal kalau mau dibuktikan, enggak dibukti, enggak bisa tuh tahdirnya dia. Benar enggak seperti itu? Enggak bisa dibuktikan. Tapi ini kezaliman. Sampai dia enggak mau jenguk saudaranya yang sakit. Kenapa? Karena tahdir ini. Karena bukan golongannya. Sampai dia juga ketika ada pamannya meninggal, enggak mau datang pada pamannya. Paman loh meninggal. Dia tinggal di tempat sama, di satu kota. Enggak mau datang. Karena apa? Anak dari paman ini sudah ditahdir. Lo pamannya kan enggak ditahdir, orang awam. Pecah belah ini. Ini kerusakan dengan sebab apa? Tahdir. Jadi antum ini harus belajar lagi memahami Islam yang benar, kemudian dakwakan kepada orang. Jangan dakwah dimulai dengan tahdir. Enggak ada dakwah dimulai dengan apa? Tauhid, bukan tahdir. Ini jamaah yang sesat, menyimpang dari mana salaf jamaah tahdir ini. LJ menyimpang dari mana salaf. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Tokohnya masih ada orang-orangnya. Dan terusnya akan berhenti. Sampai kapan? Sampai mati mereka akan tahdir. Ustaz-ustaz yang dari Yaman masih ada. Yang dari Yaman saling tahdir mereka sampai sekarang. Yang dari Saudi juga ada. Yang dari Mesir juga ada. Tetap tahdir. Saya ambil yang besarnya aja. Pokoknya jamaah tahdir ini adanya di negara Arab. Tokohnya ada sampai sekarang. Dan ini bukan udah bikin pecah belah dakwah salafiyah. Di antara mereka saling mentahdir tentang mereka. Saya enggak bisa tokohnya deh. Saya bukunya banyak udah tentang orang-orang itu. Ini saling mentahdir dan enggak ada sama sekali saling tanasuh, saling menasihati, mengingatkan segala macam. Yang ada ya udah. Mesti itu akan terus menimbulkan tahdir antara dia dengan ustadz yang lain, antara dia dengan muridnya, pasti. Saya sudah buktikan lebih dari 30 tahun. Saya sudah buktikan. Mesti nanti itu si ustadz-ustadz yang mentahdir mesti akan ditahdir oleh siapa? Oleh muridnya. Nanti muridnya ditahdir lagi oleh muridnya yang lain. Terus seperti itu. Apa begini dakwah Islam? Ini orang-orang yang merusak Islam. Ini orang-orang yang merusak dakwah salaf. Ini yang merusak. Dakwah ini dakwah rahmah. Dakwah kasih sayang, dakwah yang mengajak orang pada Quran wa sunnah la fahmi salaf, saling kasih sayang antara mereka. Karena orang mukmin dan orang mukmin seperti satu tubuh. Ketika yang satu sakit, yang lain ikut sakit. Kalau dia ada salah, kewajiban dia apa? Menasihati, bukan mentahdir. Menasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik, datangi mereka dengan cara yang baik, ingatkan. Begitulah Islam, agama rahmah. Ini enggak ada rahmah, dicabut sama mereka. Ketika orang sudah sifat keras, ya semua orang lari dari dakwah ini. Allah ingatkan kepada Rasul yang mulia, fabima rahmatin minallahi lintalam walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, dengan rahmat Allah kalian kasih sayang dengan mereka. Dengan rahmat Allah kalian sayang. Kalau kamu keras, maka akan menyingkir orang semuanya. Tahdir ini termasuk bentuk kekerasan dan kezoliman. Tahdir ini bentuk kekerasan dan kezoliman. Ini merusak dakwah ini. Dakwah yang indah, bagus ini dirusak oleh mereka. Saya waktu ada tulisannya Ja'far ingin mentahdir tokohnya ikhwan muslimin, saya bilang jangan ditahdir dulu, sabar. Di Indonesia orang gak kenal mereka, asal dakwah daripada nulis tentang itu. Di Saudi memang ada tulisan itu, enggak ada masalah karena memang bukunya udah nyebar. Di Indonesia belum banyak yang tahu tentang ikhwan muslimin. Sabar aja. Yang penting dakwahkan mereka, dakwah. Dakwah dulu, yang pokok kan dakwah, bukan tahdzir. Dan dakwah yang paling penting apa? Tauhid. Itu dulu. Kenalkan umat tentang sunnah. Tapi enggak mau dengar nasihat orang-orang ini. Jadi ini jangan ada lagi nih. Jadi pertanyaan tadi itu memang ada fenomena di sebagian daerah ya yang suka tahdzir. Sebagian daerah suka tahdzir. Bahkan di antara mereka tahdzir satu kota, mungkin satu desa kali. Dekat bisa kenal, bisa datang kan ketemu. Tahdzir. Tahdzirnya di mana? Di medsos. Kan orang lain tahu tuh di mana-mana, padahal kejadian di satu tempat. Ini kan kebodohan. Kejahilan ini. Enggak boleh seperti itu. Mesti kalau ada seorang dai, antum datang aja. Nasihati dengan cara baik, kumpul. Apa yang salah diperbaiki. Kecuali yang memang yang kita peringatkan seperti tadi saya sebutkan kayak donasi saya peringatkan, saya enggak sebut namanya tapi sebut umum. Atau seperti ada seorang dai yang dakwahnya yang dilihat oleh umum, dia gunakan sesuatu yang menyimpang dari mana salaf. Dengan sepeda, dengan moge, nah, kita ingatkan. Kenapa? Dia umum sudah nyebar kemana-mana. Mestinya yang saya sudah ingatkan mereka ngaji. Dan saya sudah sampaikan kepada orang-orang dan muridnya. Suruh ngaji mereka semua. Tidak ada yang mau ngaji. Tapi yang tahdzir tadi itu diingatkan lagi kepada ustaz-ustaz yang ada di daerah itu. Tolong diingatkan. Didatangi atau ditelepon, dipanggil. Jangan. Sebab kalau ditahdzir akan terus. Nanti muridnya akan tahdzir. Kalau gurunya tahdzir, mesti muridnya lebih apa? Lebih keras lagi nanti. Dan nanti ujungnya si murid akan ditahdzir siapa? Gurunya. Dan ini sudah terbukti. Udah hancur ini gara-gara mereka. Karena mereka udah menyimpang dari manhaj salaf. Bukan tahdzir enggak boleh, tapi tahdzir boleh kalau memang pada tempatnya. Dan ulama yang paham tentang ini dan ada apa? Ada maslahatnya. Karena dakwah ini, Islam ini mengajak orang kepada hal yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sekarang ketika dia tahdzir orang sadar, taubat. Nah, itu baru manfaat. Tapi ketika dia tahdzir orang tambah jauh, tambah pecah belah, ya enggak manfaat. Enggak ada manfaatnya tahdzir itu. Kalau dulu para ulama salaf ketika mentahdzir, banyak yang taubat, banyak yang kembali kepada Allah taala. Jelas sampai sini? Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.